Bismillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwahina sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan pelajaran kita. Kita telah selesaikan kaidah yang kedua, prinsip yang kedua di dalam mensikapi dalil-dalil asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kaidah yang ketiga. Beliau sampaikan rahimahullah, al-qaidah tsalitsah, dhawahirun nusus. Dhawahirun nusus sifati ma'lumatun lana bi'tibarin wa maj'ulatun lana bi'tibarin akhar. Wa bi'tibaril makna hiya ma'lumatun wa bi'tibaril kaifiyati allati hiya 'alaiha maj'ulatun. Prinsip yang ketiga, bahwa zahir, apa yang tampak dari dalil-dalil sifat, maka kita mengetahuinya. Ditinjau dari satu tinjauan, namun terkadang kita juga tidak mengetahuinya ketika ditinjau di tinjauan lain. Maka ditinjau dari segi makna, maka itu diketahui, zahirnya diketahui. Adapun ditinjau dari sisi kaifiyah atau bentuk atau kenyataan atau di mana sifat itu berada di atasnya, maka itu tidak kita ketahui. Maksud dari kaidah ini, jadi ketika kita membaca nusus sifat, dalil-dalil sifat, maka ada bagian yang kita ketahui dan ada bagian yang tidak kita ketahui. Bagian yang kita ketahui adalah bagian maknanya. Zahir dari makna yang diinginkan, makna yang dimaksud, maka kita tahu, kita paham. Tetapi kalau dari sisi bentuk konkretnya seperti apa hakikatnya dari makna yang kita ketahui tersebut, maka kita tidak mengetahuinya. Ya, ikhwafin rahimani warahmatullah. Untuk memahami kaidah ini, maka saya bantu dengan penjelasan ini. Di dalam sebuah sifat, maka ada tiga hal, yaitu yang disebut dengan aslul makna atau dasar maknanya, kemudian yang kedua tamamul makna, keutuhan maknanya, kesempurnaan maknanya. Kemudian yang ketiga lah al-kaifiyah, itu bentuknya, mahiyahnya, hakikatnya. Ya. Terkait dengan aslul makna, di dasar makna sebuah sifat, maka kita paham, tetapi tidak bisa kita menggambarkannya atau membentukannya atau menceritakan kesempurnaannya kecuali atau sebelum dinisbatkan, sebelum disandarkan kepada siapa pemiliknya. Kita paham, tetapi dasar maknanya kita paham, tetapi kita enggak mungkin untuk bisa menggambarkannya, mewujudkannya, mengkonkretkannya, atau menceritakan batas kesempurnaannya sebelum disandarkan siapa pemiliknya. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan perkataan mu'alif bi'tibaril makna, ditinjau dari maknanya maka makluma. Ya, sekarang dalam konteks bahasa Indonesia, ya, kalau kita kemudian mendengar misalnya tangan, siapa yang tidak paham tangan? Semuanya paham. Coba gambarkan tangan. Gambarkan tangan. Antum bisa gambar tangan enggak? Ya. Gimana gambar tangan itu? Yang begini ini. Ini tangan apa ini? Ya. Enggak bisa gambar tangan sebelum disebutkan. Emang tangan kursi kayak gini? Ya. Tangan onta begini. Tergantung tangannya siapa dulu? Ya. Kaki, antum paham kaki? Paham. Gambarkan kaki. Enggak bisa gambar aslinya. Sebelum apa? Disandarkan pemilik kakinya. Masa antum mau gambar kayak gini? Mau tanyakan kaki meja. Kaki bukit. Ya. Kayak gini kaki bukit. Enggak, tergantung kemana sandarannya. Jadi tentang kaifiahnya ini tergantung kemana sandarannya, kemana disandarkan sifat tersebut. Tetapi ketika disebutkan kaki, maka paham. Paham. Tidak ada yang bertanya, apa itu kaki mas? Enggak ada. Paham. Tapi adapun seperti apanya, ya enggak tahu kecuali apa. Sudah diketahui si pemiliknya. Demikian juga terkait dengan tamamul maknanya, kesempurnaannya, kualitasnya. Pendengaran, kita punya pendengaran. Dan pendengaran kita berbeda kaifiahnya, bentuknya dengan pendengaran makhluk-makhluk yang lainnya. Demikian juga dari siapa? Tamamul maknanya, kesempurnaannya. Sehebat-hebatnya manusia, maka berapa jangkauan pendengarannya? Berapa? Tapi sebagian makhluk kalau yang lainnya memiliki jangkauan pendengaran yang lebih hebat daripada manusia. Contohnya apa? Apa? Jangkrik? Jangkrik terus. Apa yang yang dalam pelajaran apa, biologi itu yang pendengarannya apa, termasuk paling tajam apa? Kelawar kan ya? Kelawar. Itu punya pendengaran, bentuknya beda, lebih kecil, tapi daya jangkau dengarnya itu melebihi kita. Penglihatan mata, penglihatan. Kita semuanya punya penglihatan dengan berbeda-beda kadar jangkauannya. Sebagian sudah dibantu kacamata. Ya. Demikian juga makhluk hidup yang lainnya pada punya penglihatan dengan bentuk yang berbeda, ada yang dengan mata, ada dengan yang lainnya. Juga dengan kualitas yang berbeda-beda. Dengan kualitas yang berbeda-beda. Yang dianggap makhluk yang paling jauh penglihatannya apa? Dan di antara makhluk ada yang di gelap dia melihat, kita enggak lihat. Tanpa ada cahaya kita enggak bisa melihat. Tapi banyak makhluk Allah yang berpenglihatan di gelap dia melihat. Baik di terang melihat, kucing itu terang melihat, gelap juga melihat. Ada yang kalau terang enggak melihat siapa? Ada cahaya enggak lihat siapa? Ya, kelelawar. Dia enggak lihat, rabun kalau siang ya. Tapi kalau malam melihat. Itu beda anunya. Daya jangkauannya beda. Ada yang siang malam melihat. Ikan ya ikan apa? Elang itu kita kalah. Ya kan? Kita lihat ikan di air aja gini-gini, melotot gini. Padahal di atas kolam kita ngelihatnya masih ini. Elang terbang tinggi dia tahu, lihat ada gerakan ikan dia, lihat. Itu dari siapa? Tamamul maknanya beda-beda. Tapi dari si asal maknanya sama. Nah, asal makna inilah yang dijadikan oleh Allah SWT sebagai modal dasar untuk kita mengenal Allah. Jadi Allah di dalam memperkenalkan dirinya kepada kita itu menggunakan apa? Kesamaan pada dasar maknanya dengan apa yang kita ketahui dari makhluknya. Dari apa yang kita ketahui dari bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Dan kesamaan dasar makna ini tidak mengharuskan kesamaan apanya? Kesempurnaannya dan kesamaan bentuknya. Maka orang yang memaksakan diri kalau menetapkan dasar makna yang sama berarti harus menyamakan kesempurnaan dan kaifiahnya, itu orang yang tidak berakal. Siapa yang mengharuskan begitu? Baik secara bahasa maupun secara akal tidak harus. Kalau memiliki kesamaan dasar makna harus sama dalam seluruh sisinya. Dan itulah maksud dari ucapan Imam Malik rahimallah, al-istiwa'u ma'lumun wal-kaifu majhulun wal-imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'ah. Istiwa itu maklum. Maklum apanya? Dasar maknanya. Yang namanya istiwa apa? Naik. Adapun kesempurnaan naiknya seperti apa, kemudian gaya naiknya atau model naiknya, bentuk naiknya seperti apa, maka itu majhul. Tidak kita wal kaifu majhul. Bertanya tentangnya beda. Karena tidak pernah ditanyakan oleh salafus saleh. Mereka cukup tahu kalau Allah istiwa. Yang istiwanya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah SWT. Karena sifat itu mengikuti pemiliknya, baik dari sisi kesempurnaannya maupun kaifiahnya. Ya. Jadi terkait dengan asal makna, semua berita tentang Allah, baik yang dinafikan untuk Allah maupun yang dinafikan, itu sama dengan hal-hal yang kita pahami secara akal atau yang bisa kita indra dari makhluk-makhluknya. Secara apanya? Dasar maknanya. Namun akal kita memahami bahwa apa yang menjadi milik Allah itu berbeda dengan yang menjadi milik makhluknya. Karena setiap sifat itu mengikuti yang disifati. Maka kalau yang disifati datnya berbeda, otomatis sifatnya berbeda. Kalau tidak ada persamaan dalam dasar makna, tidak mungkin kita bisa mengenal yang di luar dari yang langsung kita saksikan atau yang sejenis. Kita tidak mungkin bisa mengenal perkara-perkara yang gaib. Kalau antara yang gaib dengan yang musyahadah, yang bisa terindra itu tidak memiliki apa? Persamaan dalam dasar makna. Bagaimana kita coba bisa mengenal Allah kalau mau diceritakan tentang Allah tetapi apa? Tidak ada persamaan sama sekali sampai dasar maknanya. Dari mana kita jalur mengenalnya? Maka ketika Allah SWT menurunkan kitabnya dengan bahasa Arab, la'alakum ta'qilun, agar kalian memahami, berarti berita tentang Allah itu bisa dipahami dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Maknanya berarti sesuai dengan makna dalam kaidah bahasa Arab, dalam bahasa Arab. Persamaannya di dalam maknanya, di dalam dasar maknanya. Berbeda dari si mananya. Dari sita mamul maknanya dan kaifiahnya. Maka untuk dasar maknanya sama, untuk kesempurnaan maknanya Allah yang paling sempurnanya, untuk kaifiahnya bentuknya pun Allah yang paling sempurnanya, sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya berikan sebuah contoh konkret dari bagaimana Nabi SAW menginformasikan kepada para sahabatnya tentang Allah SWT dengan menggunakan kaidah ini. Di antaranya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyampaikan tentang sifat Allah Ar-Rahmah, kasih sayang, Ar-Rahmah, yang menunjukkan bahwa dasar maknanya sama, cuma Allah beda dengan makhluknya, lebih. Perbedaannya di si lebih sempurna, lebih bagus. Ketika para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menggambarkan betapa kasih sayang seorang ibu terhadap putranya, ketika itu seorang ibu kehilangan putranya dengan sebab perang, maka dia sibuk mencari kesana kemari anaknya. Kemudian didapatkan anaknya bersama beberapa anak yang lainnya yang tercecer dari orang tuanya karena peperangan. Maka kemudian langsung diambil, didekap, dan disusui. Maka ketika itu jelas di mata, di benak para sahabat sedang terbayang betapa besarnya kasih sayang seorang ibu tersebut. Nabi bertanya, apakah mungkin si ibu ini mencampakkan anaknya ke dalam api? Maka mereka menjawab, tidak ya Rasulullah. Lalu, nah, dari sini Nabi menginformasikan tentang Rabb-nya. Allah arhamu bi ibadi min hadil mar'a bi waladiha. Sungguh Allah itu lebih penyayang daripada ibu ini, lebih penyayang terhadap hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Pertanyaan saya, dasar makna kasih sayang Allah dengan kasih sayang ibu sama atau tidak? Sama. Maka menggunakan apa? Kasih sayang seorang ibu untuk menjelaskan kasih sayang Allah. Tetapi beda di mananya? Sama. Apa yang dimaksud dengan kasih sayang sama? Cuma tidak akan ada orang berpikir berarti sama persis. Sama-sama memiliki kasih sayang. Dan apa itu kasih sayang? Sama. Tetapi beda di sisi kesempurnaannya. Allah lebih sempurna kasih sayangnya. Dan kalau itu sesuatu yang konkret, yang ada, yang terindra, tentunya juga akan beda. Maka coba perhatikan jahatnya ahl bid'ah. Jadi penjelasan Nabi sangat jelas dan umat pun sangat paham kalau itu memberitakan tentang kasih sayang Allah Ta'ala yang sangat besar. Al-Bida enggan mensifati Allah dengan ar-Rahmah. Karena gimana ya, Rahmah itu kan ada ya kecenderungan gimana gitu kepada ini. Jadi ada kelembutan hati, kemudian nah ini enggak layak bagi Allah SWT. Mereka ganti dengan kehendak. Kalau dikejar kehendak ada enggak pada hamba? Ada enggak? Ada juga. Kehendak juga kecenderungan. Oh enggak, ini maksudnya kehendak yang khusus bagi Allah. Enggak, kenapa enggak dari sini aja? Kehendak memberikan pahala. Hamba juga punya kehendak. Oh enggak, maksudnya ini kehendak yang khusus. Kan kehendaknya, oh itu kehendak hamba yang begitu. Ini kehendak kalau yang gak bisa digambarkan khusus bagi Allah. Kenapa gak dari sini aja sekalian kan tuh. Kalau kamu bilang gitu, saya pun bilang, ini rahmat yang khusus bagi Allah. Kalau rahmat yang kamu gambarkan gini, itu rahmatnya manusia. Rahmat Allah beda, gak seperti itu. Istiwa, naik. Kalau naik itu gimana gitu. Nah, terus kalau kemudian berkuasa mah enggak gimana itu berkuasa? Hamba juga berkuasa. Enggak, kali ini berkuasanya khusus Allah, model dan segalanya khusus. Kenapa enggak dari tadi aja sekalian? Naiknya juga khusus, dari segala sisinya khusus. Hanya Allah yang seperti itu, enggak ada yang seperti yang lainnya. Apa sih susahnya? Karena sama-sama berkuasa juga, manusia juga berkuasa. Maka mau bilang apa tentang Allah? Enggak bisa, yang di luar ada pada makhluknya secara umum. Karena untuk memahami Allah, Allah menggunakan modal dasar apa? Yang terpahami oleh akal manusia dari apa yang mereka saksikan. Nah, tinggal mengisinya menabi dengan apa? Apa yang menjadi milik Allah sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah, tidak sama dengan yang dimiliki oleh makhluknya. Maka walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. La syarika lah, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau ini sudah dirubah menjadi iroda, gak sampai informasi. Dan semangat mengejarnya berbeda. Ketika orang mendengar kasih sayang Allah yang demikian besarnya dengan mendengar kehendak Allah, beda pengaruhnya ke dalam jiwa seseorang. Sangat beda dampaknya. Antara seorang hamba yang mengerti Allah kasih yang sangat tinggi, yang sangat besar, dengan Allah berkehendak, itu ke jiwa pun beda dampaknya. Maka tidak akan benar pengabdian mereka kepada Allah, karena mereka pun tidak benar dalam pengenalan kepada Allah SWT. Contoh yang lainnya, ketika Nabi ingin menjelaskan tentang Allah itu bergembira dengan taubatnya seorang hamba. Lebih bernilai lebih dari semata-mata informasi Allah mengampuni hamba yang bertaubat. Hamba yang bertaubat Allah ampuni, jelas. Sahabatnya paham. Tapi kalau sampai membuat Allah gembira, itu butuh informasi tambahan. Yang tidak akan sampai itu kalau tidak diinformasikan. Kalau ternyata Allah bergembira, Allah senang, maka dicontohkan dengan gambaran kegembiraan yang paling bisa terpahami, yang paling mungkin terjangkau oleh akal ketika itu, untuk supaya kita punya modal dasar memahami betapa sempurnanya kegembiraan Allah Taala dengan taubatnya seorang hambanya. Dengan apa Rasulullah menggambarkannya? Lallah asaddu far min ahadikum birahilati. Sungguh Allah itu lebih bergembira. Lallah asaddu farhan bitaubati abdihi, ketika mendapatkan hambanya bertaubat kepadanya, min ahadikum birahilati, daripada gembiranya salah seorang di antara kalian ketika mendapatkan perbekalannya, tunggangannya itu kembali. Lalu Nabi menjelaskan apa yang beliau maksudkan. Suatu saat ada seorang musafir membawa kendaraan, tunggangan ontanya atau kudanya, dan otomatis perbekalannya di punggung kendaraannya. Maka suatu saat istirahat di tempat Ardul Falah yang tak berpenghuni sama sekali. Maka sementara dia sedang istirahat, begitu terbangun kendaraannya tidak ada di hadapannya, hilang. Binatang tunggangannya lengkap dengan perbekalannya hilang. Dia sudah pusing keliling kesana kemari mencari, gak ketemu. Artinya dalam putus asanya dia kembali ke tempat semula. Tiba-tiba mungkin ketika dia tertidur karena saking lelahnya sudah mencari kesana kemari, terbangun kendaraannya ada di hadapannya, masih lengkap dengan perbekalannya. Tergambar betapa gembiranya, karena pikirannya udah mesti mati dia, gak mungkin dia bisa meneruskan perjalanan tanpa membawa kendaraan tersebut, dan gak ada perbekalan yang bisa dimakan di situ. Maka tergambar sangat gembiranya. Terbukti juga saking gembiranya, seleo lidahnya. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Saking min sidatul farah. Ya Allah, engkau budakku dan aku Tuhanmu. Saking gembiranya, keseleo gitu, kebalik. Yang mestinya Allahumma anta rabbi wa ana abduk dibalik. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Min sidatul farah. Gak sengaja. Nah, Allah, kata Nabi, sungguh lebih berbahagia, lebih bergembira ketika mendapatkan hambanya bertobat kepadanya daripada orang tadi. Nah, pertanyaan saya, al-farhu, bergembira, yang diinginkan oleh Nabi ketika mesti menceritakan begitu untuk cerita tentang Allah, dasar maknanya sama atau tidak? Sama atau tidak? Bahwa Allah itu bergembira. Motivasi kepada umatnya, kepada para sahabatnya, agar berusaha membuat Allah bergembira. Dan otomatis kalau Allah senang, Allah bergembira, maka apa yang akan didapatkan oleh hamba yang membuat gembira Allah? Ya, pahala yang sangat besar, ampunan Allah SWT. Tapi kembali al-bidah menyelewengkannya menjadi irodah, kehendak. Di semua sifat yang kaitannya dengan apa yang nanti Allah perbuat, dibawa kepada kehendak. Dan amat sangat beda pengaruhnya ke dalam hati seseorang ketika mendengar, apabila kamu bertobat, Allah berkehendak mengampuni. Dengan apabila kamu bertobat, Allah bergembira dengan tobatmu. Siapa yang tidak senang membuat Allah gembira? Dan setiap orang yang mencintai seseorang, dia senang membuat gembira yang dicintai, ya atau tidak? Ya. Maka dia mencari tahu tentang hal-hal yang membuat senang, membuat gembira. Untuk apa? Untuk nanti melakukan sesuatu yang dia gembira. Apakah dengan demikian berarti ketika menetapkan Allah bergembira berarti menyamakan dengan tadi si orang yang kehilangan perbekalannya? Sama? Tidak. Baik dari sisi zat orangnya maupun dari sisi gembiranya. Karena sudah dikatakan lebih. Dan gaya ketika bergembira apakah sama? Mungkin ketika itu sambil gitu kan. Itu kaifiah ketika bergembiranya. Tidak. Tapi kita paham bahwa Allah bergembira. Adapun seperti apanya bergembiranya, batas puncak kegembiraan Allah seperti apa, kemudian ketika Allah bergembira seperti apa, itulah perkara gaib semuanya. Dan itu tidak penting bagi kita. Kok berani katakan tidak penting? Mengapa? Kalau penting sudah diinformasikan. Kalau penting kita ketahui sudah diinformasikan. Tapi kalau Allah bergembira, itu penting informasinya. Buktinya diinformasikan. Kalau enggak penting enggak diinformasikan. Sebaik-baik muslim ya Rasulullah. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala Ya nih, ngapain diinformasikan kalau enggak bermanfaat. Ya. Dan tidak ada yang lebih bermanfaat melebihi informasi tentang Allah. Sudah? Jadi bi tibaril makna maklumatun, maklumun, ketahui. Ini yang maklumun bi tibarin. Kemudian majhulatun bi tibarin akhar, ini tamaul maknanya dan kaifiahnya. Maka itu majhulah. Kita cuma tahu Allah yang paling sempurnanya, tapi seperti apanya, puncak kesempurnaannya, lalu seperti apa bentuknya, maka kita tidak mengetahuinya. Mengapa kita enggak bisa mengetahui dua hal ini? Mengapa keduanya majhul bagi kita? Secara dalil syar'i jelas. Wala yuhitu nabi syai'in min ilmi illa bimasa. Dan tidaklah mereka meliputi ilmu tentang Allah kecuali sebatas yang Allah kehendaki. Kalau Allah enggak menghendaki, enggak mungkin kita bisa. Dan Allah ternyata enggak menghendaki kita mengetahui sampai sejauh ini. Wala yuhitu nabi ilman. Ilmu manapun juga tidak mungkin bisa menjangkau Allah seutuhnya. Al-ihatah itu adalah pengilmuan secara menyeluruh, seutuhnya. Wala yuhitu nabi ilman. Ilmu manapun juga dari hamba tidak mungkin ihatah, tidak mungkin meliputi, menjangkau untuk bisa mengetahui Allah seutuhnya. Kalau secara akal, bahwa untuk ya untuk mengetahui sesuatu secara seutuhnya, itu minimal kita punya salah satu dari dua, dari tiga jalan. Jadi jalan-jalan untuk bisa mengetahui sesuatu seutuhnya. Atau untuk kaifiah, untuk mengetahui kaifiahnya. Dan ini lebih ringan sih untuk mengetahui kaifiah dibandingkan mengetahui apa? Tamamul maknanya. Jadi untuk bisa mengetahui bentuk sesuatu, bagaimana konkretnya atau seutuhnya, itu setidak-tidaknya kita harus punya salah satu dari tiga jalan ini. Yang pertama lah musyahadatuhu mubasharatan, pernah melihatnya langsung. Jadi kita pernah menyaksikannya langsung memang. Maka bisa menceritakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan tergambar di sini. Gambarannya jelas di sini. Mengapa? Karena pernah melihatnya secara langsung. Yang kedua, kalau enggak bisa jalur yang pertama, tidak bisa melalui jalan yang pertama, jalan yang kedua. Musyahadatu mislihi, melihat yang sepertinya. Ya, nggak pernah melihat nggak apa-apa, asal pernah apa? Melihat yang sepadan, yang semisal, yang seperti. Itu bisa dia gambarkan, ceritakan, karena pernah melihat yang sepertinya. Antum pernah lihat motor saya belum? Belum ya? Ya, tapi antum bisa gambarkan. Kalau sudah saya sebutkan, motor saya Beat. Nah, oh ya, gitu. Ya, gitu. Udah tergambar sini semuanya. Walaupun belum melihat, kenapa? Antum sering melihat yang sama, maka bisa gambarkan. Ya. Kemudian yang ketiga, ala ada informasi dari sumber yang jujur. Adanya informasi dari sumber yang jujur. Ikhbar, khabar anis shodik. Ya. Anda pernah lihat rumah saya belum? Ya. Mayoritasnya belum ya. Ya. Tapi kalau saya ceritakan secara detail, antum bisa tahu rumah saya seperti apa. Soalnya sudah apa? Dapat cerita, walaupun belum pernah apa? Lihat, belum pernah juga lihat yang sama, saya enggak sampaikan mana yang sama sini. Cuma saya ceritakan aja, begini begini begini begini begini. Ya, kamarnya 3, kamar mandinya 3 gitu. Catnya pelangi gitu. Ya, ruang tamunya rainbow. Ya. Maka kalau kemudian apa ke Kampung Jamiul Rahman, ya mesti tanya rumah. Mana rumahnya Ustaz? Bisa enggak mesti rumah yang pelangi mana ya gitu. Ke sana gitu. Ya. Antum bisa ceritakan dan bisa gambarkan. Gambar setelah cerita ya. Kamarnya ini kemudian kemudian antum gambar. Bisa, karena sudah apa? Sudah dapat informasi dari sumber yang terpercaya. Antum bisa. Nah, ketika antum tidak dapatkan salah satu dari tiga, gimana antum bisa gambarkan? Ya. Yeah. Tolong gambarkan sebuah batu yang pernah saya lihat. Yeah. Yang itu ada di tempat yang sangat tersembunyi, tapi cuma saya yang pernah lihat ya. Coba gambarkan. Kira-kira bisa enggak? Ada yang sama dengan ini, Sat? Enggak ada. Batu-batu? Enggak ada yang sama ini. Terus, antum gimana coba? Enggak akan pernah antum bisa gambarkan. Secara sama persis enggak akan mungkin. Karena apa? Kecilnya nanti saya ceritakan. Antum sudah gambar gede, ternyata yang sama cuma kecil sekali gitu. Antum gambar kecil, ternyata apa? Besar. Antum bentuknya bulat, ternyata batunya bentuknya lekuk-lekuk gini kan? Ya. Ya. Nah, demikianlah tentang tamamul makna dari sifat Allah dan kaifiatnya. Antum pernah melihat langsung? Pernah? Tidak pernah. Kemudian ada padanannya? Tidak ada, karena telah menyampaikan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satu pun yang sama. Informasi dari Allah dan Rasulnya pernah dapatkan? Hah? Pernah? Ada informasi tamamul makna dan kaifiahnya? Ada? Tidak pernah. Maka ini buntu kalau terkait dengan sifat-sifat Allah. Yang kita bisa tahu cuma apa? Asrul maknanya. Adapun tamamul makna kaifiahnya, maka buntu. Maka jangan pernah berusaha dan jangan pernah menggambarkan. Ya, maka untuk memutus harapan bagi kita mengejar tamul makna dan kaifiah, karena memang tidak mungkin, dalam arti tidak akan terjadi kita mengetahui tamul makna dari sifat Allah ataupun kaifiahnya sementara dalam kehidupan dunia ini. Tetapi tidak menghalangi kita untuk beriman kepada berita-berita Allah. Maka saya sampaikan sebuah contoh. Ya, asal maknanya sama, tamamul maknanya dan kaifiahnya berbeda, tetapi kita beriman, enggak pernah mempermasalahkan, enggak pernah mempermasalahkan. Ya. Kita tahu beda, kita paham, kita tahu beda dan kita enggak pernah mengejar sebatas mana perbedaannya. Apa itu contohnya? Berita-berita tentang kenikmatan surga. Fala ta'lamu nafsun. Jadi jiwa tidak pernah mengetahuinya. Apa yang disembunyikan bagi mereka? Sampai-sampai Nabi bersabda, "Mala'uk aat dalam hadis qudsi, aattu li ibadi mala'ainun ra'at wala udunun samiat wala khatara la qalbil basar." Aku sudah siapkan untuk hambaku di mana? Di surga itu mala'ain ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Mata-mata kita semuanya. Tidak pernah terdengar oleh telinga. Bahkan terlintas di dalam hati pun tidak. Ya. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk rindu kepada sorga, beriman kepada sorga, sebagaimana dohir berita-berita yang ada. Ada laban di sorga? Labanun. Ada al-asl? Ada? Ada al-ma? Ada as-sajarah? Ada al-bait? Ya. Ini ada semua enggak di dunia? Ada. Ya. Ketika diberitakan bahwa nanti kalau sorga akan dapat susu, akan dapat madu, akan dapat air, ada sungai, ada rumah. Semuanya kita pernah saksikan di muka bumi ini. Ya, pernah? Pernah kita saksikan. Dan kebetulan dalam hal ini, kita dengan para mu'atilah, khususnya jahmiyah, mu'tazilah, dan apa, asyairah, enggak berbeda pendapat. Mereka pun beriman di surga ada ini semua. Dan mereka juga beriman susunya tidak sama dengan di dunia, madunya tidak sama, airnya tidak sama, rumahnya tidak sama, dan demikian seterusnya. Bahkan terbayang pun juga tidak. Tidak. Ya. Sesuatu ini makhluk bukan ini. Makhluk bukan. Makhluk. Yang di dunia makhluk bukan. Makhluk. Ya. Ini makhluk dunia, ini makhluk akhirat dengan nama yang sama. Ketika antum dengar berita tentang air, yang antum pahami batu atau air? Ya. Batu atau air? Air juga, di surga ada air. Ya. Ketika antum mendengar tajri min tahtil anhar, anhar, sungai-sungai. Yang antum pahami sungai-sungai atau gunung-gunung? Sungai-sungai juga. Ya. Enggak lari ke gunung enggak? Ya sungai. Tetapi seandainya antum gambar sungai surga, semua manusia bersatu padu, yuk gambar sungai tentang surga. Tanpa pertolongan Allah, tanpa informasi dari Allah, tanpa informasi dari Rasulnya yang pernah ingin menyaksikannya, tidak akan apa? Bisa. Sekali digambar, pasti tidak seperti itu. Karena apa? Tadi, terlintas di hati pun tidak. Kalau bisa digambar berarti bisa apa? Bisa terlintas. Gambar sungai yang sangat aneh dan sangat indah. Beda dengan semua sungai yang ada di dunia. Tetap hasilnya tidak sama dengan sungai yang di surga. Ini makhluk, ini makhluk. Perbedaannya tidak bisa dibandingkan. Kecuali hanya sama apanya, namanya. Dan apanya? Dasar maknanya. Tapi dari sisi tamamul maknanya dan kaifiahnya berbeda. Lo menggambarkan pesorga aja gak bisa kok menggambarkan Allah. Kalau kamu menerima berita sorga, mengapa gak menerima berita Allah? Sama-sama berita dari Allah kan? Sama-sama menggunakan bahasa yang digunakan. Ketika berita tentang Allah maupun berita tentang surga. Sama-sama antum gak bisa menggambarkan. Dan antum gak pernah ngejar. Untuk percaya harus kemudian. Antum gak pernah berpikir bahwasanya ini sama persis. Atau karena khawatir menyamakan kemudian mentahrif ini juga enggak. Ini gak diselewengkan maknanya oleh mereka. Khususnya kelompok yang masih beriman dari Mu'atilah. Nanti kecuali kalau dari kalangan orang-orang kafir. Falasifat, koromitoh dan sejenisnya. Maka nas-nas ini pun ditahrif juga. Ya maka kalau antum ketemu sama orang-orang yang enggan beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT, kejar dia ke sini dulu, boleh. Kenapa itu tahrif enggak? Ya. Apa alasannya coba? Nanti alasan itu dipakai ke sana gitu. Ya karena kan gaib, itu gaib bukan. Ya. Ya, bawa dia ke sini. Udah, nanti prinsip-prinsip dia gimana teman ini sebagai zahirnya, zahirnya. Mengapa kok tentu pahami zahirnya? Ya kan kalam Allah, kalam Rasulnya. Kenapa enggak di gaib ini lo? Enggak bisa kita bicara yang gaib tanpa kemudian. Kita harus nah, sudah plek, catat semuanya omongannya. Catat, tet, bawa ke sifat-sifat Allah. Ini, ini lo. Mana? Ini gaib lo. Loh, ini karena lo, ini mana? Ini nanti menyamakan loh. Ini kamu gak samakan tadi juga. Ya. Coba endingnya gimana? Kalau idenya pokok ya, kalau pokok is urusan dhewe ngono. Tapi kalau kemudian dia pencari kebenaran, sebenarnya modal dasar, modal ini aja ada. Ya, yang paling mudah lah, relatif paling mudah. Karena kebetulan secara umum orang-orang yang bertemu dengan kita itu beriman tentang berita sorga, tertarik untuk dapat rumah di sorga, walaupun dia tahu rumahnya gak sama. Tapi dia tahu indah sekali. Gimana indahnya? Pokoknya indah sekali. Gimana? Ya pokoknya indah sekali. Ya, karena memang gak bisa digambarkan. Nah, itu untuk modal dasar tadi. Syarat dia untuk beriman kepada Allah. Iman dia akan diam seribu bahasa atau balik-balik gitu. Kontradiksi. Gitu. Terjadi kontradiksi antara perkataan dia terkait dengan kenikmatan sorga dengan ketika berbicara Allah, padahal kaidahnya sama saja. Ini ayat-ayat Allah, itu ayat-ayat Allah. Ini gaib, itu gaib. Ini dengan sesuatu yang ada di dunia, itu juga dengan sesuatu yang ada di dunia. Sama. Apa bedanya? Tapi mengapa mereka enggak mentahrif ini, mentahrif yang sana? Dan dari sini pula jelaslah batilnya mereka yang mengaku sebagai pengikut salafus soleh dan mengklaim bahwa salafus soleh itu adalah tafwid, yaitu apa? Menyerahkan maknanya kepada Allah Taala terkait dengan berita tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang dikenal dengan paham mufawwidah. Jadi kalau mereka mendapatkan firman Allah, misalnya laisa kami sayyidun wa samil basir, innallahu wasamil basir, walakin wallahu a'lam huwa sami wa ma huwal basir, yang silu rabbuna la sami dunia, dia akan bilang Allah turun ke langit dunia, tapi apa itu turun enggak tahu, apa itu maksudnya turun. Dia akan mengatakan bahwasanya tajribi ayunina. Bahkan kapan Nabi Nuh berjalan dengan pengawasan mata-mata Allah sementara. Tapi apa itu mata? Wallahu a'lam tuh. Apa itu mata itu? Cuma istawal ars. Allah istiwa di atas ars. Tapi istiwa itu apa ya? Wallahu a'lam. Istiwa itu apa? Itu mufawwidah. Ya. Apa bedanya mufawwidah dengan ahlu sunnah? Apa bedanya dari keterangan di atas tadi? Siapa jawab? Apa bedanya? Kalau ahlu sunnah aslamannya ditetapkan tahu. Kalau mufam itu asal maknanya pun enggak. Jadi ini pun enggak ditetapkan. Jadi enggak bisa dipahami. Jadi mereka buta sama sekali tentang Allah gitu. Karena setiap berita tentang Allah itu wallahu a'lam. Apa maksudnya ini enggak tahu. Khusus berita Allah tapi. Kalau berita yang lainnya mah paham. Jadi dianggap berarti informasi yang paling tidak jelas di dalam Al-Quran, informasi tentang siapa? Tentang Allah. Gitu. Dari yang asal yang paling jelas menjadi paling tidak jelas. Karena semuanya Allah alam. Tapi kalau ayat-ayat hutang dia paham. Hutang harus dengan dua saksi ini paham dia. Ayat-ayat tentang apa? Tentang toharo paham dia. Ayat tentang puasa paham. Gak ada yang wallahu alam. Tapi giliran Allah, wallahu alam ini, wallahu alam terus gitu. Itu mufawwidah. Kalau ahlu sunnah, wallahu alamnya di sini. Ya, dua yang bawah itu. Kalau mufawwidah dari atas sudah wallahu a'lam. Maka itu celaan dan hinaan kepada Allah yang sebesar-besarnya. Demikian juga kepada Rasulullah. Demikian juga kepada para sahabat. Ngomong tapi enggak pernah apa? Enggak pernah paham apa yang diomongkan atau paham enggak pernah menginformasikan, menyembunyikan ilmu. Dua-duanya tuduhan yang sangat jelek itu. Enggak paham atau paham tapi bakhil, enggak mau bagi-bagi ilmu. Ya. Maka dari contoh yang saya sampaikan tadi tentang kenikmatan surga dengan apa yang ada di dunia dengan nama yang sama dan dasar makna yang sama tapi memiliki perbedaan di sisi kesempurnaan dan bentuk konkretnya, maka perbedaan antara Allah dengan makhluknya mimbabil Allah tentunya lebih beda lagi. Yang masih sama-sama makhluk saja perbedaannya enggak bisa dibandingkan itu. Saking bedanya gitu. Walaupun sama apanya? Ya, sama nama dan pokok maknanya. Itu pun enggak bisa dibandingkan perbedaannya. Saking bedanya, apalagi antara makhluk Allah dengan makhluknya. Lebih tidak bisa dibandingkan. Maka fala tatribu lil amsal. Jangan membuat perbandingan bagi Allah SWT. Karena laisa kamitsli syai'un. Tidak ada sesuatu yang sepadan dengannya. Ya, kaidah yang keempat. Al-qaidah ar-rabi'ah, qala al-mu'allif rahimahullah. Dhahirun nusus ma yatabadar minha ila dhihni min al-ma'ani. Wa huwa yakhtalif bi hasbi siyaq wa man yudafu ilayhi al-kalam. Zahir nusus, apa yang tampak dari dalil-dalil adalah ma yatabaddar minha ila dhihni minal ma'ani. Itu yang tadi saya jelaskan. Jadi yang dimaksud dengan zahir nusus adalah apa yang langsung tertangkap oleh benak atau makna yang langsung terpahami oleh benak pendengar ketika kalam itu disampaikan, nusus itu disampaikan. Wa yakhtali bihasbi siyaq wa man yudafu ilal kalam. Dan zahir nusus itu berbeda-beda tergantung konteks pembicaraan atau kemana perkataan itu disandarkan. Jadi kata yang sama itu maknanya bisa beda-beda karena apa? Perbedaan struktur kalimat. Ya. Jadi karena struktur kalimatnya, maka kata itu menjadi beda maknanya. Beliau contohkan di sini berbeda disebabkan karena struktur kalimatnya. Atau karena perbedaan penyandaran. Seperti misalnya wa inna min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah, qabla yaumil qiyamah au mu'adzibuha adzaban syadida. Tidak ada satu negeri pun kecuali kami akan membinasakannya sebelum hari kiamat, atau akan mengadabnya dengan adab yang sangat keras. Maka qaryah di situ maknanya lah al-qaum, yaitu penduduknya. Jadi maka tidak ada satu penduduk negeri pun kecuali kami akan binasakan dia atau kami siksa dia sebelum hari kiamat. Sebelum hari kiamat kami binasakan atau akan kami siksa. Itu qaryah maknanya penduduknya. Tapi pada inna muhliku ahli hadil qaryah, sesungguhnya kami akan membinasakan penduduk negeri ini. Jadi qaryah dalam ayat ini berarti negerinya. Sakinul qaum, masakinil qaum. Jadi itu berbeda karena perbedaan siyakul kalam, konteks pembicaraannya. Terkadang berbeda karena perbedaan idhofah. Seperti ketika seorang mengatakan sonatu hadza biyadayya, aku buat ini dengan kedua tanganku. Jadi kepada manusia idhofahnya, sonatu hadza biyadayya. Maka yang terpahami dari situ tentang tangan berbeda dengan ketika Allah yang berfirman lima khalaqtu biyadayya, terhadap apa yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku. Maka pendengar tidak akan menyamakan antara tangan orang yang mengatakan saya buat ini dengan kedua tanganku dengan ketika dia mendengar firman Allah yang telah saya buat dengan kedua tanganku. Yang terpahami olehnya akan beda karena perbedaan idofa tangannya dia. Oh saya tahu ya, kurang lebih seperti itulah. Tangannya Allah, oh berarti ya saya tidak tahu, tapi saya paham berarti Adam telah diciptakan, Allah langsung menciptakannya dengan kedua tangannya. Seperti apa kedua tangannya Allah alam bisawab. Tapi kalau tangan dia tadi yang ngomong saya buat ini dengan tanganku, kedua tanganku saya tahu. Tidak jauh dengan tanganku lah. Ya, karena perbedaan idofa. Maka yang tampak pun jadi berbeda. Ya. Kemudian beliau jelaskan juga di sini tentang tiga kelompok kaum muslimin atau yang menisbahkan kepada Islam di dalam memahami zahir sebuah nusus, khususnya nusus asma wa sifat. Ya, antum bisa lihat di situ. Ini terbagi menjadi tiga aliran dalam memahami zahir nusus sifat. Aliran pertama adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafus Saleh, pengikut Salafus Saleh ridwanullah alaihim ajmain, di mana mereka memahami bahwa zahir nusus ala taliku bi jalalihi subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka menepat memahami nas sebagaimana zahirnya, bahwa zahirnya itulah yang dimaksudkan, tetapi zahirnya nusus itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Jadi ketika mereka mendengar firman lima khalaqtu biyadaya, ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadaya, mengapa engkau enggan bersujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, maka memahami bahwa Adam betul-betul diciptakan oleh Allah langsung dengan kedua tangannya. Dan mereka memahami bahwa Allah betul-betul memiliki dua tangan sebagaimana zahirnya. Namun kedua tangan Allah itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Ini Allah memiliki dua tangan. Kedua tangan Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Baik dari sisi kesempurnaan manfaatnya, barokahnya, demikian juga dari keindahan bentuknya, sesuai dengan kebesaran dan keagungan keindahan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak sama dengan tangan-tangan makhluknya, apapun bentuk tangan makhluk tersebut, siapapun makhluk yang berpunya tangan itu. Madhab yang kedua, yang menetapkan nah sebagaimana zahirnya, dia pun mengatakan Allah sebagaimana zahirnya dari nus tersebut, tetapi menjadikan zahirnya sifat Allah sama dengan sifat makhluknya. Inilah yang disebut dengan musyabbihah. Kelompok yang kedua adalah kelompok musyabbihah atau mumatsilah atau ahlu tasbih atau ahlu tamsil. Al-musyabbihah atau al-mumatsilah, di mana mereka memahami bahwa zahir nusus itu mereka tetapkan, lalu mereka samakan dengan yang ada pada makhluk. Maka mereka misalnya ayat lima khalaqtu biyadaya, berarti Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, dan kedua tangan Allah hakiki, betul-betul Allah punya dua tangan, dan kedua tangan Allah seperti tangan makhluknya, yaitu musyabbihah. Dohirnya nusus diterima, tetapi dengan makna tasbih, dengan diserupakan dengan makhluknya. Kemudian yang ketiga, mereka memahami, siapa mereka? Al-Mu'attilah. Al-Mu'attilah. Atau ahlu ta'til, pengingkar sifat-sifat Allah, penolak sifat-sifat Allah. Mereka memahami bahwa zahir nusus itu tasbih, jadi nasnya dipahami sebagaimana adanya zahir yang itu berarti tasbih, menyerupakan dengan makhluknya. Nah, karena mereka enggak terima itu, maka lalu mereka selewengkan maknanya. Karena enggak mungkin Allah disamakan dengan makhluknya, maka lalu mereka palingkan maknanya. Jadi awal pemahamannya sama dengan kelompok musyabbihah. Cuma kalau musyabbihah langsung tetapkan untuk Allah, kalau kemudian mu'atilah lalu ditolak. Oh, Allah enggak begitu. Contoh kasus tadi, ma manaka lima kholak, ma manaka antas sudah lima kholak tu biyadaya. Jadi dohir nus ini Allah memiliki dua tangan. Dohirnya Allah memiliki dua tangan. Dan tangan Allah seperti tangan manusia. Nah ini gak pantas bagi Allah yang seperti ini. Berarti ini maksudnya pasti bukan tangan hakiki. Lalu apa? Nah nanti tinggal tergantung mu'atilah model yang mana. Yang jelas mereka gak mau menetapkan karena khawatir menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena mereka memahami nusus itu dohirnya tasbih. Dipahami sama dengan makhluknya. Dan itu gak pantas bagi Allah. Maka harus ditolak. Nah gimana cara menolaknya? Nah itu yang disebut dengan tahrif. Penyelewengan. Kalau dibawa kepada makna yang lainnya. Nah cara penolakan. Cara penolakan ada tiga model. Cara menolak tasbihnya ada tiga model. Supaya tidak sama dengan makhluknya, ada tiga model. Yang pertama adalah dengan cara tafwid tadi, wallahu a'lam. Ini dohirnya masih sama dengan, tapi gimana berarti? Karena enggak mungkin kalau sama dengan makhluknya berarti jahat, ini apa maksudnya, wallahu a'lam. Itu cara pertama. Yang dianut oleh kaum mufawwidah. Ya, dengan diserahkan maknanya kepada Allah. Kemudian cara yang kedua, model yang kedua, dengan dimaknai dengan makhluk. Jadi dimaknai dengan makna makhluk. Jadi misalnya kasus tadi, lima kholak tu biyadaya, dengan kedua tangan. Jadi Allah menciptakan tangan, yang tangan itu lalu membuat apa? Adam. Jadi tangannya itu sendiri makhluk, bukan sifat dari sifat Allah. Sama seperti mereka ketika memahami kalamullah. Kalamullah itu bukan Allah berbicara, bukan. Allah menciptakan makhluk, lalu makhluk itu yang berbicara. Allahnya memang gak bicara. Nah makhluk yang namanya kalamullah ini, itulah yang berbicara. Nah setiap perkataan dia, perkataan makhluk itu dikatakan kalamullah gitu. Aslinya Allah sendiri gak bicara. Karena yang bicara itu makhluk. Allah gak pantas bicara. Semuanya dibawa kepada makna makhluk. Model kedua gitu. Kalau yang gembira tadi, oh maksudnya itu pahala itu. Makhluknya akan dapat pahala. Dari Allah. Itu kegembiraan Allah. Hanya pahalanya Allah. Model ketiga. Dibawa kepada sifat yang mereka imani. Jika memungkinkan. Dimaknai dengan sifat yang mereka imani. Seperti misalnya istiwa. Kalau dimaknai bersemayam atau naik, mereka enggak mau karena ini akan berdampak menyamakan dengan makhluknya, kata mereka. Secara logika, Allah enggak pantas naik di atas sesuatu, enggak pantas. Nah, mereka punya sifat yang mereka imani, yaitu berkuasa, al-qudrah. Mereka beriman pada sifat qudrah. Kalau berkuasa, makul itu. Memang layak kalau berkuasa. Tapi kalau Allah naik di atas sesuatu, enggak pantas. Tapi kalau berkuasa, ya itu logis lah. Maka maksud dari istiwa itu adalah berkuasa. Itu model ketiga. Nah, tadi model pertama itu modelnya Mufawwidhah. Model kedua modelnya Mu'tazilah, Jahmiyah dan Mu'tazilah. Model ketiga modelnya Asy'ariyah. Selama memungkinkan ya. Tapi kalau tidak memungkinkan, jadi kelompok ketiga ini, kalau enggak bisa mencari sifat yang mereka imani untuk ditahrif ke sana, maka mereka ngikut bebek sama apa? Yang pertama atau yang kedua? Ya. Jadi kalau enggak nemu sifat yang menjadi padanannya, maka dibawa kepada yang pertama atau yang kedua. Maka ada seorang Asy'ari dalam bait syairnya, dia mengatakan kullu nasin ohama tasbihan awilhu awfawithu warum tanzihan. Setiap nas, setiap dalil tentang sifat-sifat Allah maksudnya, kalau memberikan kesan tasbih, kalau diterima kok, wah ini akan menyeramakan dengan makhluknya, maka lakukan awilhu, takwilah dia, selewengkanlah maknanya, pindahkanlah maknanya, jangan dimaknai seperti itu, nanti akan menyerupakan dengan makhluknya. Itu kalau mungkin. Kalau enggak, aw fawwidhu atau ya tafwidlah, serahkanlah ilmunya kepada Allah Ta'ala. Warum tanzihan, dan niatkanlah itu semuanya untuk mensucikan Allah, dalam rangka mensucikan Allah SWT. Padahal di bait-bait sebelumnya itu ada perkataan yang sangat indah. Yang itu, yang kalimat ini sering dinukil oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam kewajiban untuk ittiba kepada manasalaf. Perkataannya begini: kullu khairin fittibai man salaf wa kullu syarrin fittidai man khalaf. Setiap kebaikan itu kalau ittiba kepada salaf, dan semua kejelekan itu adalah pada bid'ahnya khalaf. Bid'ahnya generasi belakangan yang tidak sejalan dengan generasi salaf. Kullu khairin fittibai man salaf wa kullu syarrin fittidai man khalaf. Ya, terkadang seseorang sudah benar satu dalam satu sisi, tapi batil dalam sisi yang lainnya. Kata-kata ini sangat bagus, tapi kata-kata yang tadi sangat buruk. Kullu nasin ohama tasbian awilhu awfawithu warum tanzihan. Ya. Itulah tiga aliran. Pertama, aliran Ahlussunnah wal Jamaah yang hak, yang sesuai dengan mandhab salafus saleh. Begitulah Rasulullah dan para sahabatnya menerima nusus sebagaimana zahirnya, dan zahirnya nusus adalah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua ini musabbiha, menerima nusus sebagaimana zahirnya, dan mereka memahami zahirnya lah sesuai dengan zahir yang ada pada makhluk. Lalu mereka menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Ini kelompok musyabbihah, ahlu tasbih atau mumatsilah. Kelompok yang ketiga adalah al-mu'attilah, yaitu yang memahami nusus zahirnya adalah tasbih serupa dengan makhluknya, lalu mereka menyelewengkannya, menolaknya. Penolakannya bisa dalam bentuk wallahu alam, tafwid, atau dalam bentuk menyelewengkan, diselewengkan kepada makna makhluk, atau dalam bentuk diselewengkan kepada makna sifat yang mereka imani. Jika memungkinkan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan masing-masing dari dua kelompok batil ini telah terjerumus ke dalam aliran yang batil yang lainnya. Artinya kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya telah terjerumus ke dalam penyimpangan, penolakan, pengingkaran. Demikian juga kelompok yang mengingkari sifat-sifat Allah pun terjerumus ke dalam aliran penyamaan dan pensetaraan. Di kelompok yang kedua ini terjerumus ke dalam kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga pun terjerumus ke dalam kelompok yang kedua. Yang dengan bahasa para ulama itu kullu mu'attilin mumassilun wa kullu mumassilin mu'attilun. Ya, waktunya sudah untuk penyampaian materi sudah habis untuk hari pertama. Yang tersisa ada seperempat jam, barangkali ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz, hafizakallah. Bagaimana ketika seorang anak menanyakan mengapa tidak bisa melihat Allah, lalu kita jawab karena Allah Maha Besar, sehingga kita tidak mampu melihat atau mengidentifikasikan wujud Allah, seperti ketika kita menempelkan bantal ke mata kita tidak bisa mengidentifikasikan apa motifnya, warnanya dan sebagainya. Bagaimana hukum Ustaz? Jazakallah. Jazakallah. Ya. Ya. Jawabannya wallahualam kurang tepat ya. Sebenarnya cukup dengan karena gaib. Ya, karena Allah itu gaib. Sebagaimana makhluk-makhluk yang gaib pun kita tidak bisa melihatnya. Karena kesannya kalau kemudian jawabannya seperti ini bahwa Allah itu tidak bisa dilihat sama sekali selama-lamanya. Ya. Padahal Allah akan dilihat. Allah akan dilihat. Ketika Allah sudah memperkenankan kita melihatnya. Dan mudah-mudahan kita menjadi bagian orang yang diperkenankan untuk melihat Allah Ta'ala dalam keadaan dimuliakan. Baik di padang mahsyar maupun di surga. Amin. Jadi karena gaib. Itu jawaban yang lebih tepat. Sebagaimana kita tidak melihat makhluk-makhluk gaib, malaikat kita enggak bisa melihat. Tapi ketika suatu saat sudah dihadirkan, maka akan melihat. Ya. Nabi pernah melihat Jibril ketika dihadirkan, diperlihatkan. Dalam wujud aslinya. Setan bisa dilihat walaupun tidak dalam bentuk aslinya ketika diperlihatkan dalam wujud yang tidak aslinya. Dan Allah akan memperlihatkan diri kepada hambanya. Maka anak, kalau kepengin melihat Allah jadi anak yang soleh. Nanti mau surga nanti ketemu sama Allah. Karena tidak setiap yang besar sekali gak bisa dilihat. matahari sangat besar. Karena dia posisinya di atas tetap terlihat. Dia sangat besar. Enggak bisa. Jadi kita sangat kecil dibandingkan matahari. Kadang kita bisa melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiika barakallah. Bagaimana cara terbaik untuk mencek atau menguji pandangan seorang guru maupun pandangan seseorang yang dianggap hanif mengenai hal asma sifat Allah yang dialaminya? Kalau ada Afan. Jadi untuk mengecek seorang bisa dengan beberapa tahapan pertanyaan. Kalau kemudian dikatakan bagaimana pandangan Anda tentang tauhid asma sifat, kalau kemudian dia menjawab, oh itu ya pertanyaan saya adalah sebagaimana salafus saleh, yaitu begini-begini misalnya jawabannya sesuai dengan apa yang kita pelajari misalnya, berarti itu orang yang paham dan memang benar. Kalau kemudian tauhid asma sifat, memang apa itu yang dimaksud tauhid asma sifat, saya nggak paham, berarti dia nggak paham. Oh berarti belum, berarti kita belum tahu apakah dia benar atau salah, tapi istilah itu sendiri dia belum paham, belum paham. Maka berarti pertanyaan berikutnya, enggak, kalau bicara tentang Allah, bagaimana kita semestinya? Nanti dia, oh ya kalau bicara ya nunggu berita, apa yang diberitakan Al-Quran kita katakan. Oh sudah, masih sama. Kalau kebetulan misalnya yang diberitakan Al-Quran kok ada dalam anggota tubuh kita, gimana? Ya ditetapkan sebagaimana adanya. Cuma ya, adapun seperti apanya, oh berarti, oh kalau itu harus ya nggak boleh, itu harus apa? Berarti dah ketemu mana? Jadi yang bisa dipakai ininya cek itu anggota tubuh, karena itu yang paling apa? Paling banyak penyelisihnya. Kalau kebetulan berita tentang anggota tubuh, kalau pada kita, gimana kita? Nah nanti akan diketahui. Demikian juga terhadap kalau orang yang sekiranya bukan guru agama, bukan, mungkin langsung aja terkait dengan bagaimana Anda memahami tentang berita tentang Allah, khususnya ketika ada berita-berita yang kesannya kok Allah seperti kita, punya anggota tubuh gitu. Nah bagaimana nanti reaksinya? Ya gak masalah, wong itu Allah sendiri yang beritakan kok. Nah berarti dia lurus gitu. Walaupun mungkin gak pernah belajar, tapi lurus dia. Ya selama itu beritanya dari Allah, ya gak masalah. Kecuali kalau beritanya bukan dari Allah atau Rasulnya, tergantung siapa yang beritakan aja. Ada gak? Nah kalau Allah yang beritakan, apa masalahnya? Nah, berarti itu benar. Sekalipun awam, dia lurus itu. Dan memang yang namanya orang awam maksudnya begitu. Ya, tidak mesti orang apa? Orang yang benar asma sifatnya itu harus tahu tauhid asma sifat, pembagian tauhid dan sebagainya. Kemudian kayak nggak harus. Ada orang yang memang asalnya udah benar, dia prinsipnya benar. Dalam beriman kepada Allah benar aja, tanpa apa, tanpa belajar itu benar, karena belum apa, belum diajari yang salah. Nah permasalahan sekarang sulit, untuk mendapatkan orang yang belum diajar yang salah. Karena orang sekarang umumnya sekolah. Dan pelajaran di sekolah umumnya salah. Untuk asma sifat. Ya, jadi mungkin itu diantara apa? Model metode untuk mengecek seseorang, baik orang apa, dianggap alim atau orang awam. Pemahaman asma wa sifat yang dikategorikan pada taraf sempurna atau mendekati sempurna itu yang benar seperti apa? Ya, sempurna itu macam-macam. Ya, ada sempurna batas minimal. Asal dia benar, tidak menyimpang, itu sudah sempurna. Nah, nanti batas kesempurnaan itu berbeda-beda. Batas kedalaman kesempurnaan berbeda-beda. Nah, yang paling terpenting adalah menyempurnakan dalam batas yang minimal. Dan praktis bahwa dengan satu kaidah saja, kalau konsekuen, itu sudah sempurna. Tidak berbicara tentang Allah kecuali ada dalilnya dari Al-Quran atau Sunnah. Lalu tambah dengan kaidah yang kedua, itu apa? Yaitu memahaminya ya sebagaimana zahirnya. Jangan diselewengkan. Sudah, cukup. Seandainya itu sudah menjadi prinsipnya, itu sudah sempurna. Adapun sampainya informasi itu bertahap. Bagaimana sikap dia selama dia berpegang sama kaidah tadi, insya Allah benar terus. Nanti kan bertahap. Nanti dia gak akan masalah mau mendengar apa saja tentang Allah. Kalau prinsip itu dipegang ya, dua prinsip itu dipegang, dia mau dapat berita apa saja tentang Allah, itu ya, tidak menjadi masalah bagi dia. Karena jadi hatinya sudah disiapkan untuk tadi, untuk berprinsip bahwa ada berita Allah. Ada gak itu dalil Al-Quran dan As-Sunnahnya? Gak ada, gak boleh dong. Ya saya gak menerima sebelum jelas bahwa itu adalah Al-Quran atau As-Sunnah yang memberitakan Allah seperti itu atau Allah tidak seperti itu. Lalu kemudian ya dia akan memahami sebagaimana zahirnya, cukup itu untuk menjadi orang awam yang sempurna dalam kaitannya tentang asma dan sifat Allah SWT. Mudah. Ya, Assalamualaikum Ustaz, apakah dalam menetapkan suatu sifat Allah juga berlaku penetapan sifat kebalikannya? Misalkan Allah Maha Hidup, otomatis penetapan Allah tidak mati, atau penetapan kebalikannya tidak diperlukan? Ya, bahwa dalam kata itu ada kata-kata yang lawan kata dan ada yang apa ya dalam bahasa Indonesianya ya. Saya, kalau tidak putih kan tidak mesti tidak hitam. Ya. Mungkin bisa biru. Ya. Hijau kan itu. Putih lawannya bukan hitam kan? Nah itu apa dalam bahasa Indonesia? Tapi kalau kemudian hidup, mesti tidak mati. Kalau tidak di atas, tidak mesti di bawah kan? Nah maka kalau memang itu betul-betul lawannya, Yang dimaksudkan lawan di sini tidak mungkin berada bareng bersamaan atau tidak berada bersamaan. Itu dalam bahasa filsafatnya, dalam bahasa apa ahlul kalamnya, itu yang disebut dengan apa? Mutanakilon, yang saling berhadapan 180 derajat. Itu ya berlaku kaidah itu. Tapi kita harus paham kalimat-kalimat, kata-kata yang masuk kategori lawan kata sama yang bukan. Kalau tidak tidak zalim, mesti adil atau tidak? Ya, kalau tidak zalim mesti adil atau tidak? Tidak mesti. Meja ini enggak pernah berbuat zalim. Benar enggak? Benar enggak? Adil enggak meja ini? Enggak. Ya. Jadi itu bukan lawan kata. Yang tadi yang kategori apa? Mutanakidon. Karena bisa terangkat dua-duanya. Tapi enggak bisa berkumpul dua-duanya itu. Meja ini zalim dan tidak adil, enggak bisa. Itu apa? Ya. Al-Adam wal-Malakah. Wah, itu pelajaran agak tingkat tinggi itu. Bahkan hampir semua pesantren secara umum enggak nyampe pelajaran kitab Risalah Tadmuriyah. Tapi kalau kuliah Usuluddin ngambil jurusan akidah di Jami Islamiyah, insya Allah dapat itu. Tapi kalau cuma Libya dan sebagainya nggak akan dapat Risalah Tadmuriyah. Itu dibahas tentang tadi. Nah, maka termasuk pertanyaan ini, itu ada sedikit pembahasannya. Sekali lagi, jadi kalau itu betul-betul lawan kata, ya, maka apa kata Allah Taala? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak mati. Karena itu mesti. Kalau hidup mesti tidak mati. Dan secara umum untuk Allah SWT, maka kalau ditetapkan bagi Allah SWT sesuatu sifat, maka dinafikan dari Allah lawannya. Walaupun masuk kategori yang tadi, kategori yang sesungguhnya itu bukan lawan kata dalam kategori yang tanakudot, apa mutanakidon, tapi yang termasuk tidak bisa menempat pada satu tempat sekaligus dalam waktu yang sama berbarengan, tetapi memungkinkan apa terangkat tidak ada padanya berbarengan. Seperti tadi, al-jidaru la yadlim wa la yadil. Ini tidak berbuat zalim dan juga tidak berbuat adil ini. Tetapi untuk Allah, sebagaimana juga untuk manusia secara umum, kalau disifati padanya tidak zalim, maka melekat padanya untuk ketika dikatakan dia adil, maka tidak zalim. Tapi kalau tidak zalim, belum tentu. Tapi kalau Allah, karena keadilannya. Maka nanti akan saya sampaikan kaidah ketika kita bicara Allah tidak demikian. Itu ada kaidahnya. Jadi ketika Allah bicara Allah demikian, maka otomatis kita menafikan lawannya. Demikian juga ketika kita bicara Allah tidak demikian, maka harus ditetapkan lawannya, walaupun tidak harus kalau pada manusia. Ada orang tidak pernah berbuat zalim sama sekali. Mesti adil dia? Tidak mesti, karena enggak berani. Ya. Dia enggak berani. Jadi itu celaan bukan pujian. Terkadang pada manusia dinafikannya sifat kejelekan bukan pujian tapi celaan juga. Tapi kalau pada Allah, setiap dinafikan dari Allah sifat tercela, pasti itu pujian bagi Allah SWT. Yang nanti akan saya sampaikan kaidahnya ketika kita berbicara tentang kaidah sifat insya Allah. Jam berapa? Ya sudah lebih. Mungkin ini saya simpan dulu soalnya untuk dijawab pada pertemuan berikutnya biidznillah. Ya, bagi para penanya yang belum dijawab, mudah-mudahan ada jawaban pada pertemuan yang berikutnya atau terjawab pada pelajaran sambil kita melanjutkan pelajaran. Pertanyaannya pun sudah terjawab tanpa harus ada majelis khusus untuk menjawab pertanyaan. Ya, kita cukupkan sampai di sini pada pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita lanjutkan besok binillah, dan mudah-mudahan kita bisa mulai tepat waktu jam 8.00 binillah. Akhir da'wana wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.